Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalihi alladzi afadha alaina sawabagha ni'amihi azharal haqqa famahanal batila bitamami adlih As-sami'i li aswadil qulubi sama'al wuduhi fataqabbala minad du'a wa su'al wiqafa qadda'ihi wa qadari wa salatu wassalamu ala sayyidina maulana muhammadin khairil khalqi khalqan wa khuluqa alladhi nasharatin ala jam'il khalqi araban wa ajama mu'ayyadan bil mu'jizati minallah wa minhal qur'anu ta'yidan tama amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, terutama dumateng kanca-kanca jamiah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing kesempatan menika tasih membahas masalah tamak kaya pengajian sing wingi. Nun sewu, bab tamak niki pancene rada dawa. Soale tamak niku urusane karo ati, Pak. Tomak niku mboten kenek dipek gundul-gundulan pokok ana wong njaluk jenenge tomak. Sing penting nyetele ati lan temenan. Nyetele ati tidak disertai kebohongan. Lek atine disetel supaya mboten kebentuk tomak niku siji maning tetep tomak jenenge. Tomak niki wonten dipun dawaken dening Syekh Ahmad Ibnu Athaill As-Sakandari wa sami'tu Syaikhona. Krungu ingsun Syaikhona ing guru ingsun radhiyallahu nomor 57 yaqulu ale dawuh sapa Syaikhuna kuntu ana sapa ingsun fiftidai amrin dalam kawitane perkara ingsun iku bisagharil Iskandariyah ana ing dalam bentenge negara Iskandariyah jitu teko ingsun ila badiman maring setengah wong yakrifu kang kenal sapa man ingsun pastara itu moko tak moko tuku ingsun minu saking man hajatan ing hajat binis fi dirhamin kelawan separuh dirham sumakul tu mongkonuli ngucap sopain sun fi nafsin dalam hati sun la alahu menaw-menaw eman iku layak hudu orang ngalap sopaman hu ing nisfu dirham binis saking sun fa hatifa mongkonuli nyuworo bi kelawan sun opo hatifu salamah nyuworo kang ngejak selamat fi din dalam akumah bitar kita maik lawan ninggal tamak fil makhlukin in dalam para makhluk lek miturut dawuni Kiai Imam Ibnu Athaill As-Sakandari sing diaturaken dening gurune wonten dawuhe gurune dawuh ngeten aku biyen pertama ana ndek negara Iskandaria waktu iku ana ndek benteng terus aku mudhun nyang nang wong dodolan sing wong dodolan niku mang kenal karo aku terus aku tuku nang wong sing dodolan mang apa yang saya butuhkan kok cara sak niki tuku panganan bakso nopo kupang, nopo tuku rokok. Sedangkan orang yang menjual itu kenal dengan gurunya Ibnu Athaill As-Sakandari niku. Ambek tuku, ambek ngekekno karepe niki golek wong sing kenal niku. Karepe ngeten, mbok menawang kok aku lek tuku nang wong sing kenal, jare atine, duitku ndak diterima. Barange kira-kira dikekno tapi duwe ndak diterima. Ini adalah bagian daripada tamak. Aku tak dodol nang wong sing sungkan karo aku. Supaya regane rodok murah. Ini juga bagian saking tomak. Tomak niku wonten di ati. Nyuwun sewu kalau kita gamblangkan bukan setiap orang yang minta-minta itu dikatakan tomak mboten. Apa jare ati? Lek ngepres apa sing diomong nang ati niku lan betul-betul saking ngarsane Gusti Allah, maka berarti itu namanya bukan tomak. Contone ngeten. Wonten setunggal tiang satu saat datang Sayyidina Ali niku wonten tiang ngaji wonten di masjid. Tiang ngaji niku lek zaman singin dikei panganan, kei panganan, kei sego, kei ngombe masih sak niki di negara Arab nggih ngoten. Lho di antara sekian banyak orang yang mengaji itu ada yang mereka mengaji itu tujuannya bukan hanya mengaji. Aku tak ngaji kah engko cek dikei panganan. Lho niki adalah tomak niki. Aku tak morokah nang umai iko. Di hati nih, cek onok gendelan, aku kok cek disangoni. Ini adalah tomak. Akhirnya Sayyidina Ali niku ngusir semua anak yang ngaji pada waktu itu di masjid. Betul-betul apa ya? Nyengkiri. Akhirnya kari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini ditakoni nang Sayyidina Ali. Hei Hasan, aku takon. ma mulakuddin, apa pusokone agama, apa sikap, apa jimate agama, supaya agama Islam iku tetap terlihat anggun, supaya agama Islam iku tetap terlihat koyo mulya ngeten apa pusakanya. Pusakanya adalah Al-Waraq, jarine Hasan. Oh pinter kon. Wa ma fasaduddin, lah lek sing ngerusak nang agama iku apa? Sing iso nggarakno agama ndanok regane, santri ndanok regane, ulama ndanok regane, apa sing nggarakno mereka itu turun harganya? Jawabannya adalah atoma krono toma. Oh bener, bener. Pun, satu saat wonten lare santri. Lare santri ndak gelem nyingkri, diusir mboten gelem nyingkri. Dadi teng Sayyidina Ali niku au dikeki yatra. Le, kon tak kei duit. Dengan tak kei duit iki ya apa sing sikirane agamamu tetap luhur? Agamamu tetap terhormat. Kira-kira kon dengan tak kei aku iki kon tetap luhur sebagai orang yang menerima. Niki santri rupane Pak Rodo alim niki. Santrine te Pak Rodo ngerti. Mboten tolak oleh blas. Dikeki niku ndak ketok bungae. Ya ndak ketok matur suwune. Dikeki nang Sayyidina. Iki lho, barang mantun dikeki diterima. Matur suwun tapi nang Allah. Nuwun sewu, matur suwun saking Gusti Allah. Lho omongan ngeten iki justru dibenarkan oleh Sayyidina Ali. Kenapa kok dibenarkan? Karena dia merasa tidak mengharapkan pemberian dari Sayyidina Ali. Yang diharapkan namung saking ngarsane Gusti Allah. Karena dari itu ketika Sayyidina Ali memberi uang kepada anak ini, maka dia hanya berterima kasih datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Krono didisi kelawan pitakon sing kaya ngoten. Lalek kula mbek sampean sakniki meneng-meneng ora dikeki nang wong ya trimon ya matur suwun nang sing ngekeki niku wau. Artinya berterima kasih kepada yang memberi itu maknanya berterima kasih datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Onten dawuh lam yasykurillaha man lam yasykurin nasa. Tidak akan dikatakan orang yang berterima kasih kepada Allah adalah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ngoten. Rentetan syariat niku koyok ngoten. Dadi tomak niku sepindah malih wonten ndek jero niati. Aku tak dodol apa-apa nang wong sing tak segani aku, sing segan nang aku, tak dodol apa-apa nang wong sing hormat nang aku. Pamane nggih nuwun sewu niki. Yo Bapak Kapolres niki dodol nang anak buahi polisi. Le iki le aku terus beda motor le tukun le. Karepe Kapolres cecek dituku rego larang. Krono sing nuku anak buahi dhewe. Nun sewu perbuatan yang seperti ini adalah termasuk bagian daripada toma. Niki nun sewu, niki satunggale contoh mawon. Lain daripada itu banyak di instansi-instansi lain dari atasan menjual ke bawahan agar orang yang membeli ini agak sungkan. Agak lebih mahal karena kesungkanannya. Lo ngoten-ngoten itu bagian daripada toma. Walidha wafidhali kalan ikuen dalam mengkono-mengkono toma minal madhilati saking ino wal mahanatilan asor ma utai barang lama zida kang ora ono keistimewaan, kang ora ono tambahi, kang ora ono punjule alaiku tetap ingatasi toma. Buak pun tak ketemu batas sih. Kehinaan-kehinaan yang disebabkan oleh toma ini ku kata sakniki nopo sebab-sebab tomak niku wa sababu utai sababe tomak asyaku iku mamang fil makduri ing dalam perkara kang den takdir dening Gusti Allah. Menungso niku enggak ada sifat tomak, penyebabnya hanya satu. Nopo krono de'e ndak pati percaya nang takdir Gusti Allah. Nopo hubungane percaya nang takdir Gusti Allah karo tomak? Yo sangat erat. Uang sak niki enggak ada kepinginan dikei menungso krono de'e ndak percaya nang takdir Gusti Allah. Lek de'e niku nun sewu, takdir Gusti Allah itu dipercayai dengan 100%. Aku ndak katene njaluk meneng tok wis, matek baba. Itu berarti orangnya nemen yakini nang Gusti Allah. Lek ndek atine sik mamang aku kok ndak njaluk iki. Akhirnya aku keluwen, keluwen iso matek. Lho, dia itu meragukan sampainya rizki datang mulut kita bersama. Mamang tutu'i rizki panganan nang cangkem kulo sampean. Niki lu sing nyebabno kulo ambek sampean iso njaluk. Akhire atine duwe rasa kepingin dikei wong. Lu kok andai kata dia itu yakin dengan takdirnya Gusti Allah, kulo yakin ndak akan terjadi sifat tomak manusia niku. Dadi menungso niku tomak mek krono siji tok, dek niku mamang nang takdire Gusti Allah. Kok ndak mamang, wis kulo yakin dia akan lebih mengharapkan takdir dari Allah ketimbang mengharapkan pemberian dari seseorang. Ino lho Pak, wong kepingin dikei wong niku. Nggih. Mila kula ambek sampean sing apik niku duwe penggawean sing mesti. Endak di penggawean sing mesti niku akeh-akeh kepingin dikei wong tok. Dengan segala cara pun. Iya apa sing sikirane wong ngekei sampean? Iya untuk pribadine sampean. Niku jenenge tomak. Tapi lek tiang niku sampun enggak ada rezeki sing pasti. Kalau orang itu sudah punya rezeki yang pasti, mboten kira. Tak mungkin orang itu akan tomak. Lek yakin. Aku yakin mesti akan diberi oleh Allah. Pasti berhasil. Loh. Lek wis muni pasti berhasil. Tak mungkin orang itu akan mengharapkan pemberian orang lain, tidak mungkin. Walidzalan krono mengkini-mengkini sababhu asyakku fil maktur qala dau sabab ba'dhum. Wonten ba'dhum dau lau kila lamun den ucapaken li tomak maring tomak. Apa man dau man? Mantai sopo abu kaiku bapak siro lakola moko yaktini ngucap sopo tomak asyakku iku mamang fil makturi ing dalem barangkang den takdir. Walau kila lamono den ucapakan opo ma dauma mau tayo apa hirfatuka iku penggawean siro kolak moko ngucap opo tomak iku iktisabu dhuling golek kainoan. Walau kila lamono den ucapakan mau tayo apa goyatuka iku tujuan siro pungkasani siro kola dau sopo ngucap opo tomak alhirman iku kealingan. Dadi fatoma omong kota ayo tama la mahalata kelawan mesti fasiduddini ku kang rusak ing agama. Akhire umpama ditakokno ting sing jengtene tama, ya tama, umpama niki digawe omong-omongan dinisbatkan ande kata tama itu seorang manusia, umpama ditakokno ngeten. Ya tama, he tama, man abuka, sapa bapakmu? Tama niku mesti jawab, bapak kula niku asyakku fil maqduri. Mamang ing dalam perkara kang den takdir. Niku bapak nih. Walau kila lamun den ucapaken mahir fatuka. Apa penggaweanmu? Penggawean kula golek kainoan. Niku tugas intine tomak itu adalah mencari kehinaan. Dadi uang lek pun tomak sangat ceket karo sing jenenge ino. Ndak ana regane blas nang wong wis. Uang delok sampean tuh melihat dengan pandangan yang sangat remeh. Ndak ana regane blas wong tomak niku. Ajur wong katene ngormati niku waras-arasen mergo sampean tomak. Walau kila lamun dene cakan mago ya tuka opo katok-katoke sampean. Ngene katetakan opo pungkasane tomak iku? Jawabane alhirman. Lek wong tomak niku mesti kealingan. Wong karepe katene ngekei sak juta krana tomak mari ngekei 500. Andai kata ngekei akeh mboten lillahi taala. Krana ana tujuan yang tertentu, maka dia akan memberi banyak. Tapi ingat setelah tujuan itu habis, dimakan tek-tekan sampean ndak bakal dikei nopo-nopo. Krono sampean tomak, kalau sudah tomak maka orang akan terhalang semuanya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi tomak niku lek ngoten fatoma ulama halata fasiduddin. Tomak itu adalah secara pasti merupakan sesuatu sing rusak datang agomo. Krono niku berbahagialah orang yang mau bekerja dengan baik. Monggo panjenengan sambut gawe sing temenan wis. Sing nuku ya monggo nuku. Sing marung ya monggo marung. Sing nyambut gawe ning kantor monggo nyambut gawe ning kantor niku mawon pun. Sampai nikmati oleh bayaran niku. Ceperan sing halal-halal iku ayo dirasakne. Ojo ngarep barang-barang sing boten-boten. Justru lu apik koyo panjenengan ngoten masih nyambut gawe ning ketok remeh tapi panjenengan tidak pernah mengharapkan pemberian orang. Panjenengan hanya bekerja dengan semestinya. Ketoke dadi wong apik awake nak nyambut gawe tapi bendino ngarep-ngarep kepengin dikei wong tok. Ndak ana apa-apane blas niku. Nak dikanjaran sangat berbahaya. Walidzalan krana mengkene-mengkene at-tama'u fasiduddin dakhala malbusu Ali ibn Abi Thalib Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jami al-Basra inak ing masjid jami' negara Basra fa wajada mongko nemu sapa Sayyidina Ali Al-Qassas ing wong kang tukang cerita ya kusuna kang padha cerita sapa Al-Qassas fa qoma mongko nuli ngedekake sapa Sayyidina Ali hum ing Al-Qassas hatta jae engko teko sapa Ali ilal Hasan maring Sayyidina Hasan Al-Basri fa qala mongko dawuh sapa Ali ya fata wong nom ini sak temene ingsun sailu iku bakal takon sapa ingsun ka ing sira an amrin saking sijine perkara fa in ajabta mongko lawan jawab sira ningsun fi dalam amrin abaqa itu mongko netepaken sapa ingsun kaing sira wa illalamun ora akom tumoko ngetekaken sapa ingsun kaing sira kama akom tu kaya oleh ngetekaken sapa ingsun ashab kaing biro-biro kanca sira niki kaya wau niki kok critane wonten tiyang cerita cerita-cerita di masjid buak Sayyidina Ali mlebu tanggeru muat diusir kabeh nang Sayyidina Ali apa karena kebanyakan mereka orang-orang yang cerita itu hanya ingin mengharapkan pemberian duduk ngaji nih sing dadi pokok tetapi pemberiannya sampean cedek oh nang iko sampean nek cedek dikei iki sampean mendekat to ke sana sampean lihat sampean nyedek insyaallah dikei nek dunyo lak sifate mengko tentok siapa yang mendekat maka dia akan dapat sapa sing ngedo dia ndak oleh apa-apa dadi lek sampean nyedek niku krana menuntut sesuatu yang bukan haknya dosa lek sampean nyedek itu karena memang itu haknya ya wis apik niku kon tak takoni siji jarene Sayyidina Ali kuabe diusir kari Hasan Al Basri tok mboten. Aku takon nang awakmu. Lek kon jawab, jawabannya benar, maka kamu tidak akan saya usir dari masjid ini. Wa illa akom tuka. Lek kon jawabane salah, kon takon kon ngadeg, tak usir koyok kanca-kancamu tak usir pisan. Nggih, dijawab nang Hasan. Wa kana lan ana sapa Sayyidina Ali. Kotroa iku teman-teman ningali sapa Ali alaihi ngatasi Al Hasan sumtan. Sumtan ing penggawe meneng wahadian lan ing peparing sumtan ing tetenger mon wahadian lan ing peparing fakola mongko dawu sapa Al Hasan sal takono sira ama ing barang sik tak ngersakaken sira ing mah takono wis katakono apa sampean kala jawab sapa Hasan Sayyidina Ali kala dawu sapa Sayyidina Ali ma mulakutin utai apa pusakone agama kala jawab sapa Al Hasan al waraq yaiku waraq kala takon sapa Ali ma utai apa fasadudini kurusak agama kala dawu sapa Hasan atama iku tama kala dawu sapa Ali ijlis lunggo sira famisluka man yatakallamu ala nas wal waraqul ladzi yuqabilu tara wal waraq al khassah famisluka mongko utai umpamane sira man iku uwong ngoten yatakallamu kang bisa ngomong sapa man ala nas ing atase menungso wong sing koyok kon iki sing iso ngomong nang menungso artine wong sing gadahi sifat warok sanes tiyang sing gadahi sifat tomak lho niki rada ndak pati enak niki di dalam kitab babe sak niki justru perlawanan daripada tomak itu adalah warok wal warok utawi warok alladzi kang yukabilu bandingi apa warok atoma ing tomak wal warokul khosoh yaiku waroke wong kang khos. Napa waroke wong kang khos iku sihatul yakin, asae yakin, asae mantep nang Gusti Allah wa kamalut ta'alluqi lan sampurnane gumantungan bi rabbil alamin kelawan zat kang mengerani alam kabeh. Niku jenenge waroul khosoh. Warok sing khosoh, waroke tiyang sing khos niku adalah asae keyakinan dalam hati kita. Dan sempurna gumantungan kelawan zat kang mengerani alam kabeh niku jenengi waro'ul khosoh waro'e tiang-tiang sing khos wawujudul kaunilan anane makhluk ilaihi nyenden marang Allah watu makninatul kolbilan antengi ati bihi kelawan rob niku jenengi waro'ul khosoh jadi waro'ul khosoh niku murni wis nang Gusti Allah harapan kita cuman dari Gusti Allah bukan dari manusia artinya duduk kok secara prakteknya itu begitu tidak teorinya sampean duwike diutang wong yang dikatakan warok itu bukan berarti sampean tidak mengharapkan sauran teko wong niku mboten artinya sampean tetap nagih nang wong sing duwe utang nang sampean itu tapi urusannya kita serahkan datang Allah subhanahu wa ta'ala ngoten niku jenenge warok duduk kok berarti sampean duwe diutang wong terus ndak ditagih sampean njaluk nang pangeran bengi niku ya keliru lah saiki sampean nyambut gawe karo Zaid duwe sampean diutang Zaid sampean njaluk tagihan nang Gusti Allah nagih nang Gusti Allah ya keliru nagih ne tetep nang Zaid perkara nyaur mboten nyauri kita njaluk nang Gusti Allah tapi kita tetep tagih ngoten lho iku jenenge warok nyambut gawe nggih nyambut gawe nang menungso nyambut gawe nang jerakan lho perkara bagus lan mboten jerakan niki jangan diharapkan dari jerakan secara sepenuhnya tetapi sampean donga nang Gusti Allah Gusti mandar muga jerakan niki apik nang kula niku karepe warok Lek sing jenenge jeragan, wayahe mbayar nang sampeyan jalukan bayarane. Lek ndak mbayar yo tagin. Lho, perkara ono barang yang agak sulit kita tangani, kita minta datang Allah Subhanahu wa taala. Kepingin diunggahi bayarane, jaluke nang Gusti Allah. Lek duwike ya tetep teko jeragan. Ngoten, iku jenenge warok. Ojo keliru, engko sanan diarani warok. Duwike diutang wong ndak ditagi nang sampean. Malah nagine nang Gusti Allah. Yo mboten, nagine nang menungso. Njaluke nang Gusti Allah dijaluk supaya wong sing duwe utang niku iso nyaur. La waraul ammah, duduk waroke tiyang umum. Anten waraul khosoh, anten waraul ammah. Lek waroke tiyang umum niku tarku syubhat, ninggal pira-pira barang sing syubhat niku jenenge warok. Ninggal barang sing ndak mesti halale niku jenenge warok. Barang sing haram mboten dilakoni, sing syubhat mawon mboten dilakoni niku jenenge warok, tapi waroke wong amah. Waroke kaya kula sampean ngeten iki jenenge waraul amah, warok secara umum, waroknya orang secara umum. Lek waraul khosoh mboten. Ya mung nang Gusti Allah tok. Warok sing yuqabilu tama al-mufsid yuslihu kulla amalin muqarribin wa halin mus'idin. Gini ku warok yang dapat memantaskan setiap pekerjaan yang baik, yang mendekatkan kepada Allah, dan tingkah laku yang menjadikan kita bahagia. Ini ku jenengi waraul amma, waraul khosok. Kita punya kewajiban sholat. Yang dalam sholat niki kan sebuah amal manusia. Yok nopo sing sekirane sholat kulo sampe niki kerdu nang Gusti Allah, lho iku jenenge waraul khosoh. Oh aku lek sembayang iki sualan cekak mamane. Oh aku iki lek sembayang ngadep ngetan, mantesaken amal-amal kebaikan agar bisa diterima oleh Allah, niku jenenge warok. Gampangane sak niki yo disopani lah ngadepe sing bagus nang Gusti Allah. Nyuwun sewu daharane ingkang halal. Carane sembayang ojo banter-banter. Carane sembayang ojo ngoyok koyok wong balapan lari maraton. Ini adalah termasuk waraul khosoh niki. Memantaskan sesuatu amal yang mendekatkan kepada Allah dan memantaskan tingkah laku yang dapat menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Niku jenenge waraul khosoh. Dadi lek koyok sing dawene wonten nek mriki dawene Yahya bin Mu'ad, al waru alal ala wajhaini. Warok niku ono rong wajah. Siji waraun fi dhohir alla yataharraka illallah, wa waraun fil batin wa huwa alla yadkhula qalbaka illallah. Onten warok dhohir. Lek warok dhohir niku artinya gerak-gerik kita ini hanya selalu untuk Allah. Yang bergerak hanya Allah. Niki jenenge warok dhohir. Lek warok batin, tidak ada yang masuk ke dalam hati kecuali Allah. Nah apa bedanya? Ya sece, dalam keyakinan kita, kita berbuat apa saja, ini semua yang menggerakkan kita ini adalah Allah. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa semua gerak-gerik kita ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, niku jenenge warok zohir. Maksudnya kehendak Gusti Allah bukan berarti kulo sampean nyolong ke karepane pangeran. Dudu pekerjaan sampean yang baik-baik itu semata-mata sampean lakoni krono nyocokaken nang Gusti Allah. Ngoten lho karepe. Niku lek ora batin. Jadi lek wis ngoten, maka tidak sedikit pun, tidak satu pun amal yang kita lakukan yang bertentangan dengan takdire Gusti Allah, dengan aturan Allah. Tak mungkin kita enggak akan sholat karena kita diperintah untuk sholat. Tak mungkin kita tidak akan berpuasa karena kita diperintahkan untuk berpuasa. Niku jenenge warok zohir. Lek warok batin di jeroni hati, Allah selalu masuk dalam hati kita. Setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik kita hanya ingat datang Allah Subhanahu wa taala. Allah ono di jeroni hati terus. Mboten ati mboten. Wa ala hadzalan ing atase iki dauma basakot fayuqalu moko den ucapaken kiasan krono ngiasakan alama ing atase keterangan. Kala kang dawaken ing masab al musannif ke musannif ma basakot aghsanu izin illa ala buzuri waroin, maka akan ada kata-kata dawuh niku musannif mboten bakal dawa, tidak akan memanjang ngopo aghsanu izin piro-piro kemulyanan kang den serupa akan kelawan epang illa ala buzuri waro'in angin ingatasi warok kang den serupa akan kelawan piro-piro wiji. Jadi gampangan nih kula ambik sampean, kalau ingin menjadi orang yang terhormat maka kita harus warok, dalam arti warok yang menjadi perlawanannya tomak. Lek wau dikatakan lek sampean tomak akan menyebabkan kita menjadi orang yang hina, maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia dan dihormati orang, jauhilah sifat tomak. Artinya kita harus menggunakan sifat warok. Niku jenenge pembalikan daripada yang tadi. Nggih mandar muka napa sing kula aturaken niki saged kita telan dengan baik, kemudian bisa kita amalkan dengan sebenarnya. Nggih mandar muka cocok nang ati kula sampean. Kula sampean ngrungokno ngaji sing kaya ngene iki mandar muka atine tepat adem. Sehingga disaring, dijiki apike, lek sing elek dibuak. Dijiki santene, dibuak ampase. Dipangan tahune, dibuak ampase. Dadi menjos, menjose digoreng maning. Sik dikei bumbu, lek iso dipangan kabeh sing apik-apik. Mandar muka kula kali panjenengan menjadi orang yang bukan hanya sekedar makan tahunya saja, tetapi juga berusaha untuk memakan ampase sing rupo enjos. Masih rupo enjos lek diragani langgi eco. Artine omongan kula umpami mboten patos sekeco manah, datang manah panjenengan, kula nyun agungipun pangapunten, cuma kula nyun tulung, jangan dibuang begitu saja. Kalau panjenengan mau membenci yang berbicara, monggo, tapi tulung kata-kata nek iso, nek panjen ono enak, panjenengan rungokno. Benci kepada orangnya, silahkan. Tapi kata-katanya kalau baik, tolong kita lakukan, kita amalkan untuk bekal kehidupan kita sehari-hari, biar kita nanti menjadi hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namung sak menten ingkang saged dalem aturake, salalu putih kula nyuwun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.